Mitra bisnis, pengusaha meminta tidak ada lagi penerapan upah minimum sektoral provinsi yang dikenakan untuk sejumlah industri tertentu dan biasanya upah minimum sektoral ini lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Di samping kondisi ekonomi yang diperkirakan akan semakin berat, pengusaha meminta penerapan upah cukup berdasarkan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan melalui proses panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Pak Edi, apa komentar Anda tentang usulan ini? Saya pikir memang sebaiknya tidak perlu diatur-atur ya, karena memang sekarang UMP ini kan sudah sedikit tidak wajar sebetulnya. Semakin diatur itu justru semakin menimbulkan gejolak-gejolak yang justru bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi begini, kalau di negara lain ya, itu sektoral itu hanya dibagi pada karya dan pada modal. Dan itu saja, tidak lagi dibagi misalnya sektor untuk besi, sektor untuk sepatu, sektor untuk lainnya, itu tidak ada. Karena kalau bagi itu akan rancu dan itu nanti akan menimbulkan konflik-konflik di mana tuntutan-tuntutan itu terus akan bergejolak terus. Karena apapun yang sekarang yang kita terapkan dari pihak SP itu selalu tidak merasa puas gitu. Jadi saya pikir penghapusan itu ya sudah lebih bagus dilakukan, jadi memang ada kesetaraan gitu. Saya pikir semua sektor sajalah dihapuskan gitu. Begini, bekerja itu bukan dari segi sektor, tapi bekerja itu harus dilihat dari segi produktivitas. Jadi itu yang sebetulnya menjadi acuan di setiap negara itu seperti itu. Kalau saya sendiri mengatakan, oh karena memang kita pada karya, terus kita minta gaji diistimewakan misalnya. Nah itu terjadi misalnya contoh di Filipina. Di Filipina itu sektor-sektor yang seperti sepatu, itu memang dibedakan. Itu ada pengurangan kurang lebih sekitar 32% daripada sektor yang lainnya. Nah itu kan kebijakan daerah, hanya satu daerah di Filipina itu. Tapi kemudian kan itu kan tidak bisa juga karena akhirnya karyawan itu tidak mau kerja di sepatu. Jadi mereka itu karena memang cuma desa Marikina kalau nggak salah desanya itu yang sangat berdekatan dengan kota sehingga mereka itu lebih senang bekerja di kota. Jadi saya pikir itu kalau sektor terjadi itu nanti akan terjadi semacam terjadi pilihan juga ya untuk karyawan itu memilih sektor mana yang mereka akan masuk. Tapi di pihak lain, Indonesia kan tidak ada pilihan. Kita bisa bekerja saja sudah bersyukur kan. Jadi saya pikir kalau hal ini diterapkan di Indonesia, saya pikir mungkin juga malah akan menjadi beban lagi terhadap pengusaha. Nah sampai saat ini, apakah setiap provinsi sudah mempunyai UMSP Pak? Ada. Tapi ini kelihatan di lapangan itu nggak begitu jelas itu. Jadi tidak semua industri mengikuti. Itu yang saya tahu selama ini ya, memang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, tapi kelihatannya itu memang tidak menjadi satu keacuan untuk kita ikuti. Jadi semacam ada dualisme juga nantinya. Saya pikir tidak perlulah dihapus ya sudah semuanya jadi satu gitu. UMP kan itu minimum, kan itu kan dari sisi upah itu kan memang dilihatnya adalah sisi minimum di mana itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan tanggung jawab dari pengusaha. Itu saja sudah. Jadi kalau kita sudah memenuhi minimum itu, ya berarti kita tuh sudah memenuhi aturan yang ada gitu. Dan karyawan sendiri kalau memang dia itu menerima upah minimum kan berarti dia juga sudah mendapatkan gaji minimal plus kesejahteraan. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Saya Wendy Lim.